tak bisa bohongi diriku. Ku tak ingin hilang asa ini. Kau pantas jadi pacarku. Andai saja kau mengerti isi hatiku padamu. Sejak dulu sampai saat ini, hanya kau di hatiku. Kau resiko orang cantik disukai banyak lelaki. Bukan salahku sebelum janur melengkung, ku masih bebas untuk memilih. Andai saja dirimu mengerti isi hatiku padamu. Sejak dulu sampai saat ini, hanya kau di hatiku. Kau orang cantik disukai banyak lelaki. Bukan salahku sebelum janur melengkung, ku masih bebas untuk memilih. Aku serak boy, rawani aku.